Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dengan syarah Syekhul Islam yang ditulis oleh Imam As-Sunani rahimahullah. Kita sudah masuk di bab ya tentang mandi, babul ghusl, ya bab tentang mandi. Wa hukmil junub, dan hukum orang yang junub. Mari sudah kita sebutkan hikmahnya mandi. Ya, ini seorang kencing dan seorang keluar air mandi, sama-sama keluar di tempat yang sama. Tetapi kenapa yang satu disuruh mandi, yang satunya tidak? Kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian juga kenapa dikatakan junub? Ya, karena dia menjauhi beberapa amalan ibadah ketika dalam keadaan junub ini. Ya. Demikian juga tempat-tempat. Sebutkan pada pertemuan terlewat tadi yang pertama, al-ma'u minal ma', air dari air. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah bahwa seorang itu apabila keluar air mani, maka dia mandi. Ya, demikian. Dan hadis ini dipersepsikan para ulama, kesimpulannya ulama bahwa saling melengkapi. Sebenarnya mengatakan dihapuskan. Karena kenapa? Karena seseorang ya apabila dia suami istri umpamanya mendatangi istrinya, ya, kemudian apa? Menjimainya, kemudian tidak keluar air mani umpamanya. Kalau menurut dari sini berarti tidak mandi kan demikian? Karena mandi itu ya mengeluarkan air, menggunakan air, air biasa itu, air bersih itu apabila keluar mani. Tetapi kalau tidak keluar mani maka tidak mandi kan demikian menurut hadis ini. Tapi hadis ini sebenarnya mengatakan para ulama bahwa hadis ini adalah dihapuskan dengan hadis yang kedua ini. Jadi walaupun tidak keluar mani tapi kalau sudah mendatangi istrinya, menjimainya, maka wajib untuk mandi. Nah, inilah hadis yang kedua yang akan kita baca. Ya qala wa ta'ala. Ini hadis yang kedua. Itu hadis yang ke-100 di buku ini. Yang di buku Maram. Qala wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa, apabila duduk, baina syu'abil arba, di antara cabangnya yang empat, tsumma jahadah, kemudian bersungguh-sungguh padanya." Sebutkan jahadah yaitu ilaj, memasukkan kemaluan. Faqad wajabal ghusl, maka wajib untuk mandi. Mutawan alih di Bukhari Muslim. Ya demikian. Sebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah, "Baina syu'abiha," ya, jalasa, ya ini laki-laki di perempuan. Ya, kemudian syu'abiha, ya ini mar'ah, perempuan. Al-alba, empat, yaitu apa? Ya ini kedua kaki dan kedua tangan. Ya, demikian. Faqad wajab al-ghusl, maka wajib mandi. Kemudian disebutkan, summa jahadah, yaitu kinayah, an-mu'alajah, ilaj, ya ini masukkan. Ya, demikian. Dan hadis ini jelas ya dipahami bahwa seseorang apabila sudah mendatangi istrinya kemudian bersungguh-sungguh dalam artian adalah memasukkan, maka wajib mandi. Ada perselisihan sedikit tapi tidak dianggap oleh para ulama. Memandangkan dengan sekedar mendatangi tanpa memasukkan maka dia wajib mandi. Ini pendapat dohiriyah dan itu adalah batil. Ya demikian. Padahal di situ ada hadis sahih. Diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Nabi SAW beliau mengatakan, "Wa alzaqal khitan bil khitan," dan menempelkan kemaluan dengan kemaluan, faqad wajib al ghusl, maka wajib ya untuk mandi. Ya demikian. Maka di sini apa? Menunjukkan yang demikian tadi kita sebutkan. Kemudian bagaimana ketika menghadapi hadis yang pertama tadi, al-ma' min al-ma', itu juga bermanfaat. Paham? Jadi masing-masing harus apa? Saling melengkapi. Wallahualam demikian. Kalau kita mengambil hadis yang kedua ini, ya ini yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, kan itu. Lalu bagaimana kalau seseorang yang dia itu mimpi basah? Mimpi basah dia. Kan tidak bertemu laki-laki dan perempuan, dalam mimpi saja. Maka digunakan hadis yang pertama ini. Paham? Al-ma' min al-ma'. Walaupun tidak mendatangi istrinya umpamanya, tetapi dia adalah bermimpi dan kemudian dia mendapati ketika bangun di situ air mani, maka wajib mandi. Jadi dua hadis ini harus saling gunakan. Kalau kita cuma menggunakan hadis yang kedua saja, lalu bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan seseorang mibasah? Seseorang mibasah, dia tidak mendatangi istri dan sebagainya, tapi dia keluar air mani. Maka bagaimana? Ya, kita menggunakan hadis yang pertama tadi. Ya, demikian. Di sini ada beberapa jawaban para ulama mendudukkan hadis al-ma min al-ma, air dari air. Karena kalau kita cuma memegang hadis air dari air, ya, kalau kemudian seorang mendatangi istrinya, kemudian tidak keluar air maninya umpamanya, padahal sudah memasukkan, maka apa? Maka dia tidak akan mandi, karena berdalil dengan hadis yang pertama tadi. Karena demikian, padahal ini hadis bukan Muslim, ya, yang dia itu apabila sudah masukkan maka dia itu jahadah ini, maka dia mandi. Sehingga mereka saling melengkapkan para ulama, sebagai Imam Nawawi rahimahullah, ya, ketika menghadapi hadis al-ma min al-ma, air dari air, yang pertama adalah ana mansukha. Mereka berpendapat itu adalah dihapuskan. Ya, demikian. Sebagian berpendapat bahwa air dari air ini adalah la yajibu ghusl bi ru'yah bin nawm illa ayyanzil. Ya, demikian. Ini didudukan ketika mimpi basah. Hadis itu yang pertama tadi digunakan ketika kejadian mimpi basah. Ya, demikian. Jadi, tidak wajib mandi apabila tidak melihat di situ apa air mani ketika bangun dari tidurnya. Nah, demikian. Sebagian menyebutkan, ya, di situ hadis dibawa oleh Imam Darimi rahimahullah. Demikian juga Imam Abu Dawud. Ya, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sahih. Ya, Ubay bin Ka'ab waktu itu dengan Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, Sa'al bin Sa'ad mengatakan, menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya ada yang berfatwa bahwa air dari air. Ya, maka berkata Ubay bin Ka'ab bahwa sesungguhnya hadis air dari air itu adalah rukhsah, keringanan rukhsah Rasulullah, yang Nabi SAW memberikan rukhsah pertama kali awal Islam, ibadail Islam. Suma amara bil iktisal ba'du, kemudian perintah untuk mandi setelah itu. Jadi dulu awalnya itu demikian. Awalnya itu adalah air dari air. Kalau tidak keluar, ya, maka tidak wajib mandi walaupun datang istrinya, tapi kemudian dihapuskan. Ya. Jadi tidak ada di situ perselisihan sedikit pun dalam masalah ini. Maka di sini ada, ya, beberapa permasalahan kemarin sudah kita sebutkan sebagiannya, bahwa keluarnya wak mani maka wajib untuk mandi. Kemudian kalau keluar mani itu karena dingin sekali atau sakit maka tidak wajib mandi. Kalau kemudian dia merasa untuk keluar kemudian dia bisa tahan maka tidak wajib mandi. Dia merasa mau keluar tapi dia tahan. Ketika tidur, kemudian dia merasa mau keluar nih. Kemudian dia sadar, dia tahan tidak keluar maka tidak wajib mandi. Ya, demikian. Kemudian disebutkan, ya, apakah wajib seseorang yang dia itu mendatangi istrinya, ya, sudah memasukkan, ya, kemudian tidak keluar, ya, wajib. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walamas al khitan in ghairi ilaj, ya, kalau menyentuh saja khitan dengan khitan tanpa memasukkan, fala ghusl alaihi bil ijma, ya, maka tidak wajib untuk mandi ijma. Paham? Jadi cuma menyentuh saja maka tidak wajib mandi, itu ijma. Demikian juga oleh Imam Nawawi rahimahullah. Selesai. Ya, wajib mandi itu ketika memasukkan. Ya, demikian. Kemudian juga bagaimana kalau mendatangi di dubur naudzubillah atau orang sudah meninggal umpamanya, wajib mandi. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi, yajibul ghusl ala man aulaj, wajib mandi orang yang dipaksa. Ya, walaupun dia dipaksa, ya, maka tetap mandi. Selama dia dimasukkan maka wajib mandi. Demikian juga nasian, dia lupa. Ya, demikian. Au naiman atau tidur. Au majnunan atau gila, tetap dia wajib mandi. Ya, tapi namanya orang gila tidak dibebani syariat kan itu. Kemudian disebutkan bagaimana kalau kemudian dia ketika jima itu ditutupi dengan lafa ini dengan balutan. atau kain wajib untuk mandi. Demikian kesimpulannya. Ya demikian. Karena apa? Karena hadisnya summa jahada. Ya, kemudian dia memasukkan ya, bersungguh-sungguh ini masukkan ya, wajib walaupun mungkin ditutupi dan sebagainya. Adapun Syaikhul Muslimin pernah mengatakan ahwat lebih hati-hati untuk mandi dan itu wajib mandi. Ya demikian. Berikutnya ini hadis yang ketiga di bab ini. Dan itu hadis yang 101. Wan Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tentang seorang perempuan. Tara bi manamiha. Ya, melihat di tidurnya. Ma yara rajul. Apa yang laki-laki melihatnya? Ya ini apakah kemudian perempuan juga mimpi basah juga sebagaimana laki-laki? Kala Nabi mengatakan taghtasil mandi. Ya ini perempuan juga mandi apabila dia melihat di dalam mimpinya. Mimpinya ya ini jima atau misalnya. Ini yang dikenal dengan apa? Ihtilam atau mimpi basah. Betul enggak nih? Ya, hadis Bukhari Muslim. Dan al-hulum ihtilam itu dari syaitan. Zada Muslimah Muslim menambahkan faqalat Ummu Salamah berkata Ummu Salamah wahal yakunu hadha ini Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan apakah ada seperti ini keadaan seperti ini qala maka Nabi SAW beliau mengatakan na'am iya famin aina yakunu syabah maka dari mana keadaan itu adanya kemiripan ini maksudnya kalau kemudian perempuan tidak seperti laki-laki lalu bagaimana adanya kemiripan anak dengan orang tuanya. Sebenarnya Imam Sunani di sini ya menjelaskan makna lafaz ini. Sungguh dalam Sahih Bukhari juga enam idza ra'atil ma, iya apabila dia melihat air. Apa itu air? Air mani ba'da istiqad. Yani dia melihat mani setelah dia itu apa? Bangun. Wa bi ma yadullu 'ala anna dzalika ghalib min halin nisa karijal. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya berkata Imam Sunani di sini ya kebanyakan min halin nisa keadaan perempuan itu seperti laki-laki kebanyakannya adalah demikian. Warada alaman sama anamanil mar'ah la yabrus dan ini juga bantahan untuk orang yang mengatakan bahwa maninya perempuan tidak tampak. Karena Nabi mengatakan famin aina yakunu syabah yaitu istifham ingkari pertanyaan bentuk pengingkaran. Ya, wa taqrir anal walad tarah yusbilu abah. Dan untuk menetapkan bahwa sungguhnya anak itu kadang-kadang menyerupai bapaknya. Wa taratan yusbilu ummuh. Kadang-kadang dia itu menyerupai siapa? Ummuhu, ibunya. Wa akhwalahu. Kadang-kadang juga bibinya. Akhwal berarti khol. Jadi paman-pamannya dari pihak ibu. Ya, kadang-kadang anak itu mirip dengan apa? Mirip bapaknya, kadang mirip dengan ibunya, kadang mirip dengan bibinya dari pihak ibu, kan itu. Atau ya pamannya dari pihak ibu ya demikian. Ba'ayal ma'aini yang perlu diingat ya maka air yang mana dari dua air ini dari air mani laki-laki atau air mani perempuan ghalabaka nasyabah lil ghalib. Mana dari dua air mani ini yang lebih menang maka itulah mirip dengan yang dia itu menang. Ya, kalau kemudian air mani laki-laki lebih menang daripada yang istrinya umpamanya maka mirip dengan bapaknya atau sebaliknya. Ya demikian. Hadis ini jelas bahwa seorang perempuan kalau dia mimpi basah maka dia wajib untuk mandi. Kemudian disebutkan di sini oleh para ulama halat ru'yatil ma' ba'da naum. Ini keadaan melihat air setelah tidur. Gimana ini? Seorang bangun tidur kemudian melihat di situ ada air di celananya. Ada tiga keadaan yang sepakat para ulama. Apa itu yang pertama? Bisa ditulis tiga keadaan seseorang melihat setelah bangun tidur ada air mani di celananya. Ya ada air. Al-ula yang pertama ayah talim dia mimpi. Suma yusbih kemudian pagi hari wayaral ma' ala sabih melihat air di celananya, di bajunya. Dia pokoknya mimpi basah kemudian melihat ada air sudah gitu aja. Maka wajib mandi kan itu. Air ini tidak ada lain kecuali air mani. Paham? Jadi kalau dia melihat di situ ada air dan malamnya dia itu dia mimpi basah itu air mani, wajib mandi. Asalnya yang kedua, ayah talim dia mimpi basah, sumayus bih walai rusayan. Mimpi basah dia mimpi, tapi di pagi hari tidak ada di celananya itu atau bajunya itu sesuatu pun tidak ada air walai syai, tidak ada sesuatu pun. Dan bukan kering ya, kadang-kadang itu kering. Ini tidak ada sesuatu pun, falaisa alaihi ghusl, maka tidak wajib mandi. Nah, dilihat dia mimpi, ingat ini mimpi, tapi kemudian dia periksa enggak ada air mani. Maka apa tidak wajib mandi? Sepakat. Asal yang ketiga, ala yazkur annahu ra'a syai'an. Dia tidak ingat mimpi atau enggak. Suma yusbihu, kemudian di pagi harinya wa yaral ma'a 'ala sawmihi, melihat air ada di bajunya. Falaisa ghusl, maka wajib dia itu mandi. Ya, ini air apa? Air mani. Ya, air mani. Dan ciri air mani ada kental, nah demikian. Ya, ini disebutkan yaitu sepakat di situ para ulama. Ulama demikian. Kemudian disebutkan apabila dia bangun dari tidurnya, ya. Dan waktu dia mimpi, kemudian dia lihat basah, tidak tahu itu mani atau tidak. Ya, dia bangun dari tidurnya pokoknya. Itu aja, tidak sebutkan mimpi atau tidak. Pokoknya dia bangun dari tidurnya. Kemudian dia ketahui di situ ada air. Tidak tahu itu mani atau enggak. Ya, maka disebutkan kesimpulan adalah tidak ada mandi. Karena apa? Karena dia tidak yakin bahwa itu air mani. Ya, dia harus tahu ini mani atau enggak. Ya, demikian. Kemudian bagaimana kalau di kasur itu ditemukan di situ ada air mani? Ya, dua orang tidur di situ umpamanya. Ya, tapi tidak tahu ini punya siapa. Ya, ini mungkin tidak ada kejadiannya, enggak ada ya. Tapi kalau ada, maka disebutkan masing-masing kalau menyangka bukan punya dia, maka masing-masing tidak mandi. Walaupun ada di situ apa? Ada bekas air mani. Tapi disebutkan bahwa laisa li ahadihima ayyatama bisawi. Tetapi tidak boleh salah satu dari keduanya itu untuk menjadi makmum atau menjadi imam kepada temannya. Ya, masing-masing merasa aku tidak mimpi basah, maka keduanya tidak apa? Tidak mandi kan demikian. Tapi keduanya tidak boleh menjadi imam. Karena mesti salah satunya itu adalah ada yang apa junub. Ya, demikian disebutkan. Baik, di sini sudah selesai.